Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kembali, yaitu masih poin yang keenam yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dari sittatu mawadhi' min as-sirah, yaitu qisatul riddah. Sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwasanya para ulama mereka sepakat bahwasanya siapa saja yang keluar dari agama Islam dengan berbagai macam bentuk seperti yang disebutkan oleh beliau, baik karena mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau dengan menyatakan bahwasanya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, niscaya dia tidak akan mati. Ada pula bentuk riddahnya, murtadnya adalah karena membenarkan pengakuan dari Musailamah yang mengaku sebagai seorang nabi. Maka para ulama mereka sepakat, mereka semuanya adalah orang-orang yang murtad. Dan orang yang meragukan kekafiran mereka, maka juga dihukumi sebagai orang yang murtad. Maka yang berikutnya dikatakan oleh beliau rahimahullah, fa idza arafta anna al ulamaa ajma'u anna alladhina kadzabu wa raja'u ila ibadatil awthani wa satamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum wa man aqarra bi nubuwwati musailamah fi halin wahidatin walau thabata 'ala al islam kulli. Kata beliau rahimahullah, maka jika engkau mengetahui bahwasanya para ulama mereka sepakat bahwa orang-orang yang mendustakan, itu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi yang disebutkan, kalau beliau seorang nabi tentu tidak akan mati, ketika mati berarti menunjukkan bukan nabi, sehingga mereka murtad. Murtad ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raja'u ila ibadatil awthan, dan mereka kembali beribadah kepada al-awthan, kepada berhala-berhala yang mereka biasa ibadahi sebelum masuk ke dalam agama Islam. Dan juga mereka mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dan juga orang-orang yang mengakui kenabian dari Musailamah, maka para ulama sepakat, baik jenis yang pertama yaitu yang murtad karena mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau, dan juga yang mengakui kenabian dari Musailamah, para ulama mereka sepakat mereka ini fi halin wahidatin, itu pada satu keadaan yang sama, itu mereka sama-sama dihukumi sebagai orang-orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, cuma sebabnya yang beda. Yang pertama adalah mendustakan, yang kedua adalah membenarkan, itu membenarkan Musailamah al-kadzdzab yang mengaku sebagai seorang nabi, walau sabata 'alal islami kullih, walaupun kondisi dia masih sabata, itu masih kokoh di atas Islam seluruhnya, artinya masih mengamalkan ajaran-ajaran Islam, karena menganggap Musailamah ini adalah orang yang berserikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal kenabian, sehingga dibenarkan Musailamah seorang nabi sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Ini menurut pengakuan mereka, sehingga walaupun mereka masih mengamalkan sebagian ajaran-ajaran Islam ataukah bahkan seluruhnya, tetap mereka sama seperti orang yang mendustakan nubuah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man aqarra asy-syahadataini wa saddaqa Tulaihah fi da'wahu an-nubuwah. Dan di antara mereka juga ada yang aqarra bisyahadataini, itu masih mengakui dua kalimat syahadat. Wa saddaqa Tulaihah, dan membenarkan Tulaihah, yaitu fi da'wahu an-nubuwata, itu pada pengakuan Tulaihah sebagai seorang nabi. Itu Tulaihah selain Musailamah juga mengaku seorang nabi. Maka yang mengakui kenabian dari Tulaihah ataukah Musailamah ataukah yang lainnya, maka ini dihukumi oleh para ulama sebagai orang yang murtad walaupun masih mengakui dua kalimat asy-syahadah. Disebutkan oleh beliau di sini pada footnote yang ke-51, kata beliau, "Aiman lam yukaffir al-musyrikin fa huwa mithlu man yuqirru bi nubuwwati Musailamah al-kadzdzab." Artinya adalah, kata beliau, orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik, fa huwa mithlu man yuqirru bi nubuwwati Musailamah, maka kondisi dia adalah sama seperti orang yang mengakui kenabian dari Musailamah al-Kadzdzab. Kalau pada zaman dahulu, pada zaman Riddah, maka orang-orang yang tidak mengakui, tidak mengkafirkan mereka, orang-orang yang murtad, maka dihukumi sama seperti orang yang mengakui kenabian dari Musailamah. Maka dikatakan oleh beliau, oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan, bahwasanya sama seperti kondisi sekarang. Orang-orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik, padahal jelas kemusyrikannya, kesyirikannya, mengamalkan kesyirikan, maka siapa saja yang tidak mau mengkafirkan mereka, maka dia dihukumi sama seperti orang yang mengakui kenabian dari Musailamah al-Kadzdzab. Walau kana yu'addil Islam kullaha atau kullahu, walaupun dirinya ini yu'addi, yaitu menunaikan, menjalankan Islam secara menyeluruh, itu musyrik. Dia sebelumnya mengaku Islam, kemudian mengamalkan amalan-amalan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berdoa di kuburan ataukah berkurban bernadar untuk mereka kuburan ataukah orang-orang saleh, sehingga yang tidak mau mengkafirkan mereka, orang-orang yang semacam ini dihukumi sama seperti orang yang mengakui nubuwah dari Musailamah al-Kadzdzab. Idza qala inna Musailamah shadiqun sara murtaddan an dinil Islam. Jika dia menyatakan Musailamah adalah seorang yang benar di dalam pengakuannya sebagai seorang nabi, maka dia menjadi orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Wa hadza bil ijma, dan yang semacam ini adalah berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi mungkin sebabnya adalah beda, namun hukumnya sama. Ada yang mendustakan, yaitu mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang membenarkan Musailamah, ada juga yang ragu tentang murtadnya mereka. Ini juga dikafirkan oleh para ulama. Kemudian kata beliau, Tulaihah mimman idda'an nubuwwata. Tulaihah yang disebutkan oleh beliau di atas tadi adalah termasuk dari orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi. Karena nabi ini sebenarnya sudah ditutup dengan diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang sudah dibaca pada pertemuan sebelumnya, walakin khataman nabiyyin, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang merupakan penutup dari para nabi. Sehingga siapa saja yang mengaku sebagai seorang nabi sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah dihukumi sebagai orang yang murtad. Demikian pula orang yang membenarkannya. Kemudian kata beliau, wasaddaqahu qaumuhu, dan pengakuan dari Tulaihah sebagai seorang nabi ini dibenarkan oleh kaumnya. Dibenarkan oleh kaumnya. Wa qatalus sahabata ma'ahu, dan mereka itu kaumnya Tulaihah ini memerangi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ma'ahu, itu bersama Tulaihah. Bersama Tulaihah. Thumma innallaha manna 'ala Tulaihah wa 'ada ila al-Islam wa taba ila Allah 'azza wa jalla wa kutila fi hurubil Fars ma'al muslimin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala manna 'ala Tulaihah, itu memberikan karunia kepada Tulaihah yang mengaku seorang nabi tersebut, dan beliau ada ilal Islam, kembali lagi masuk ke dalam agama Islam, itu kembali memeluk agama Islam yang mana sebelumnya beliau pernah mengaku sebagai seorang nabi. Wa taba ilallah, dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kutila fi hurubil Fars ma'al muslimin, dan beliau terbunuh pada peperangan dengan orang-orang Fars ma'al muslimin, bersama kaum muslimin, berjihad memerangi mereka, dan beliau dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang mati dalam pertempuran tersebut. Kemudian yang berikutnya kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa minhum man saddaqa al-ansi sahiba al-sahiba san'a, dan diantara mereka ada juga yang membenarkan Al-Ansi atau Al-Insi, itu Al-Aswad Al-Insi, itu sahibah San'a, penduduk San'a, ini juga mengaku sebagai seorang nabi. Wa kullu ha'ula'i ajma'al ulama'u annahum sawa'un. Maka seluruhnya mereka ini, yang disebutkan oleh beliau, para ulama mereka sepakat, annahum sawa'un, mereka ini sama. Itu ketika mereka mengaku sebagai seorang nabi, dihukumi sebagai orang yang murtad. Itu. Dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man kadzdzaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka pula ada yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa raja'a ila ibadatil awthan ala halin wahidatin, dan kembali lagi untuk beribadah kepada al-awsan, kepada berhala-berhala. Mereka sepakat para ulama, ala halin wahidatin, seluruhnya mereka ini ala halin wahidatin, di atas kondisi yang sama, itu sebagai orang-orang yang murtaddin, itu orang-orang yang keluar dari agama Islam ini. Kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan di sini menjelaskan, Al-Aswad Al-Ansi fil Yaman. Al-Aswad Al-Ansi ini adalah di negeri Yaman. Qatalahu Abdullah ibnu Fayruz Ad-Dailami fi akhir hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qatalahu Abdullah, itu dibunuh oleh Abdullah ibnu Fayruz Ad-Dailami fi akhir hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada akhir kehidupan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akhir-akhir hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Aswad Al-Ansi yang mengaku sebagai seorang nabi diperangi oleh Abdullah ibnu Fayruz. Wa amma Musailamah fa innahu qatalahu as-sahabatu fi harbil Yamamah bi qiyadati Khalid ibn al-Walid hatta qataluhu. Adapun Musailamah, maka Musailamah ini qatalahu as-sahabah, diperangi oleh para sahabat radiyallahu anhum fi harbil Yamamah, pada perang Yamamah, itu perang antara kaum muslimin bersama pasukannya Musailamah yang mengaku sebagai seorang nabi dan membenarkannya. Bi qiyadati Khalid ibn al-Walid hatta qataluhu. Kaum muslimin ini dipimpin oleh panglima yang luar biasa, itu Khalid ibn al-Walid hatta qataluhu. Dipimpin oleh panglima Khalid ibn al-Walid hingga kaum muslimin mereka berhasil membunuh Musailamah dalam perang Yamamah tersebut. Fal murtadduna anwa'un, kata beliau, Maka orang-orang yang murtad ini banyak sekali modelnya, bermacam-macam bentuknya. Wa man saddaqa ahadan minhum fahuwa kafir. Maka barang siapa yang membenarkan salah satu di antara mereka yang mengaku sebagai seorang nabi, maka dia adalah orang yang kafir. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah, walaupun dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun ternyata juga mengakui salah seorang yang mengaku sebagai seorang nabi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tanfa'uhu la ilaha illallah bimujarradin nutqi. Maka tidak akan bermanfaat untuknya ucapan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapan dia tidak akan bermanfaat. Itu kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak bermanfaat bagi dirinya ketika dia membenarkan pengakuan seseorang yang mengaku sebagai nabi. Wa sandu kufran min haula'i, dan yang lebih kufur kekufurannya dari mereka, itu orang-orang yang membenarkan nabi ini sudah kufur. Namun yang lebih parah lagi adalah, kata beliau, man yakulu la ilaha illallah thumma ya'budul awliya'a was-salihin. Kemudian mereka menyembah al-awliya, itu orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata dirinya beribadah kepada para wali dan juga orang-orang soleh. Maka ini lebih parah. Lebih parah kekufurannya. Karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak faham tentang makna dan juga konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Menyekutukan. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang berikutnya, wa minhum anwa'un akhar, dan di antara mereka ada jenis-jenis yang lainnya dari orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhiruhum al-fujaatu as-sulami. Akhir dari mereka adalah al-fujaah as-sulami. Lamma wafada 'ala Abi Bakar wa dzakara lahu annahu yuridu qitalal murtaddin. Yaitu ketika Al-Fujaah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wa dzakara lahu annahu yuridu qitalal murtaddin, dan Abu Bakar menyebutkan kepada Al-Fujaah bahwasanya beliau bermaksud untuk memerangi orang-orang yang murtad. Bermaksud untuk memerangi orang-orang yang murtad. Wa talaba min Abi Bakar ayyamuddahu, dan Al-Fujaah As-Sulami meminta kepada Abu Bakar untuk menangguhkannya dan memberikan bantuan. Fa'tahu silahan warwahil. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memberikan kepadanya silah, itu senjata-senjata, dan juga warwahil, itu kendaraan. Fasta'rada as-sulami al-muslima wal-kafira ya'khudu amwalahum. Maka al-fuja' as-sulami ini ista'rada, itu meminta untuk ditampakkan, meminta untuk dipaparkan. Al-muslim wal-kafir. Orang-orang muslim dan juga kafir. Ya'khudu amwalahum. Mengambil harta-harta mereka. Ini as-sulami, itu al-fuja' as-sulami. Maka kata beliau selanjutnya, fajahiza Abu Bakar jaisan likitalihi. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menyiapkan jaisan, itu tentara, likitalihi, untuk memeranginya. Untuk memerangi al-fuja' as-sulami. Falamma ahassa bil jaisi qala li amirihim. Maka ketika al-fuja'ah as-sulami sudah merasakan, itu sudah mengetahui adanya tentara yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeranginya, qala li amirihim. Maka al-fuja'ah as-sulami beliau berkata, ataukah dia berkata kepada amirihim, itu kepada amir yang ditunjuk oleh Abu Bakar, komandannya, panglimanya yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin pasukannya. Dia berkata, anta amiru Abi Bakar wa ana amiruhu. Engkau amirnya, itu panglima yang ditunjuk oleh Abu Bakar, sementara saya adalah amirnya. Sementara saya adalah amir dari Abu Bakar. Ini ucapan dia kepada panglima komandan yang ditunjuk oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Falam akfur, maka aku tidak kafir. Faqala, maka amir yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Al-Fuja'ah As-Sulami, "In kunta shadiqan fa'alqi as-silah." Jika engkau adalah orang yang jujur, fa'alqi as-silah, maka lepaskanlah, buanglah senjatamu. Fa'alqahu, maka Al-Fuja'ah membuang senjatanya. Faba'atha bihi ila Abi Bakar fa'amara bitahrikihi bin nari wa huwa hayyun. Maka dibawalah Al-Fuja'ah As-Sulami ini kepada Abu Bakar. Itu dikirim, dibawa kepada Abu Bakar. Fa'amara bitahrikihi bin nari. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk dibakar, itu dibunuh dengan dibakar dengan menggunakan api. Wa huwa hayyun, dalam kondisi Al-Fuja'ah As-Sulami ini masih hidup. Kata beliau selanjutnya setelah membawakan kisah ini, fa idza kana hadha hukm as-sahabati fi hadha ar-rajul ma iqrarihi bi arkanil islamil khamsati, maka jika ini adalah merupakan hukuman dari para sahabat radhiyallahu anhum fi hadha ar-rajul, pada orang ini, itu pada Al-Fuja'ah As-Sulami, jika ini adalah merupakan hukum yang ditentukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in terhadap orang ini, ma iqrarihi bi arkanil islamil khamsah, dengan pengakuan orang tersebut, itu bi arkanil islamil khamsah, mengakui tentang rukun-rukun Islam yang lima. Dia masih mengakui rukun-rukun Islam yang lima. Jika hukumannya adalah seperti itu, kata beliau, fama dhannuka biman lam yukirra minal islami bikalimatin wahidatin illa an yakula la ilaha illallah bilisanihi ma tasrihi bitakzibi ma'nahu wa tasrihi bilbara'ati min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min kitabillahi ta'ala. Maka kata beliau, bagaimana menurutmu tentang orang yang tidak mau yukirra minal islam, itu tidak mau mengakui dari Islam ini bi kalimatin wahidatin, dengan satu kalimat, kecuali hanya mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Artinya orang yang masih mengakui rukun-rukun Islam itu saja sudah dihukumi oleh para sahabat seperti itu, karena dia termasuk dari golongan orang-orang yang murtad. Maka tentunya kata beliau, bagaimana menurut engkau tentang orang yang tidak mau mengakui Islam, tidak mengakui rukun-rukun Islam, dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, ma tasrihihi bitakzibi ma'nahu, dan dengan sorohahnya dia, dengan terang-terangannya dia mendustakan makna dari kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan lisannya, mengucapkan la ilaha illallah, namun amalannya, yaitu mendustakan kandungan ataukah makna dari kalimat tersebut. Wa tasrihihi bil bara'ati min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga sorohahnya dia, terang-terangannya dia menyatakan berlepas dirinya dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun amalan seperti itu, yaitu mendustakan makna dari kalimat la ilaha illallah dengan dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan justru dia berlepas diri dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berlepas diri wa min kitabillahi ta'ala, dan juga berlepas diri dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kondisi orangnya seperti ini? Tentu hukuman para sahabat lebih berat lagi. Orang yang mengakui rukun-rukun Islam namun dia murtad kembali, itu saja dihukumi oleh para sahabat dengan hukuman yang seperti itu. Tentu orang yang tidak mau mengakui rukun-rukun Islam dan justru dia hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berlepas diri dari agama Nabi Muhammad SAW dan juga kitab Allah, serta mendustakan makna kalimat la ilaha illallah, tentu hukumannya lebih parah di sisi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa yakulun, dan mereka menyatakan, hada dinul hadar, ini adalah merupakan agama modern, kata mereka. Wa dinuna dinu abaina, sementara agama kami ini adalah agama nenek moyang kami. Tsumma yuftuna, kemudian mereka berfatwa. Itu yuftuna haula'il maradatu al-juhhalu anna haula'i muslimun. Wa la sarrahu bidzalika kullihi. Kemudian mereka berfatwa, itu ulama udullal, haula'il maradatu al-juhhal, mereka adalah orang-orang yang marada, yang membangkang, dan juga al-juhhal, orang yang jahil. Mereka berfatwa anna haula'i muslimun, mereka itu adalah orang-orang muslim, masih muslim. Walau sarrahu bidzalika kullihi, walaupun mereka terang-terangan mengucapkan hal yang demikian, mendustakan makna la ilaha illallah, terang-terangan berlepas diri dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berlepas diri dari kitabullah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama udzullal, itu ulama-ulama yang sesat, itu as-syayatinul maradatu al-juhhalu, mereka menyatakan mereka adalah muslim walaupun mereka terang-terangan mengucapkan hal yang demikian. Idza qalu la ilaha illallah, itu jika mereka masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetap dihukumi muslim. Ini yang disinggung oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di depan. Wa a'dhamu min hada, yang lebih parah daripada itu, yang lebih besar daripada itu adalah orang-orang yang semacam ini, yang menganggap muslim, yang berfatwa mereka adalah muslim, padahal amalan-amalan mereka adalah berisi tentang kekufuran dan juga pendustaan terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap kitabullah, dan juga terhadap makna dari kalimat la ilaha illallah, bahkan mengingkari hari kebangkitan serta kekufuran-kekufuran yang lainnya. Subhanaka hadza buhtanun adzim, kata beliau, maha suci engkau ya Allah, ini adalah buhtanun adzim, merupakan kedustaan yang sangat besar. Kemudian kata beliau menutup, wa ma ahsana ma qalahu wahidun minal bawadi, maka betapa bagusnya, kata beliau, apa yang diucapkan oleh salah seorang dari bawadi, itu oleh orang-orang Arab Badui. Lamma qadima alaina, ketika mereka salah satunya datang kepada kami, itu datang di majelisnya beliau, di majelis taklimnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa sami'a syai'an minal Islam, dan salah satu dari bawadi tersebut mendengarkan sesuatu dari Islam, itu mengenal pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah tentang agama Islam. Nah, ketika mendengar tentang penjabaran dari beliau tentang agama Islam ini, qala, salah satu dari bawadi tersebut menyatakan, asyhadu annana kuffarun, saya bersaksi bahwasanya kami ini adalah memang benar orang-orang yang kafir. Mengakui tentang kekafiran dirinya dan juga seluruh dari orang-orang bawadi. Yakni huwa wa jami'ul bawadi, artinya dirinya dan juga seluruh orang-orang bawadi ini, dia menyatakan bahwasanya kami adalah orang-orang yang kafir. Demikian pula dia menyatakan, wa asyhadu annal muta annal mutawwi alladhi yusammina ahlal Islam annahu kafir. Dan saya bersaksi juga bahwasanya al-mutawwi, itu mutawwi nanti disebutkan oleh beliau, yaitu orang yang berfatwa yang menyatakan bahwasanya kalian, itu ahlul bawadi, adalah muslim. Kalian adalah muslim. Padahal ulama ini, seorang alim ini mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada pada badui tersebut, itu berupa kekufuran, kesyirikan, pengingkaran mereka terhadap kebangkitan dan juga yang lainnya. Maka ketika salah satu badui tersebut datang ke majlisnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan mengenal sedikit dari Islam, mengakui ternyata kami ini masih kafir, belum muslim. Dan saya juga bersaksi ulama tersebut, yaitu Al-Mutawwi, yang menyatakan bahwasanya diri kami ini adalah muslim, dia juga adalah kafir. Bersaksi itu annal mutawwi'a alladhi yusammina ahlal Islam, yang dia menamai kami ini adalah sebagai orang-orang Islam, annahu kafirun, dirinya juga adalah kafir. Ini kata Syekh, ma ahsana maqalahu, sungguh baik sekali apa yang dinyatakan oleh salah satu dari bawadi tersebut. Tamma walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Telah sempurna alhamdulillahi rabbil alamin, semoga salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga sahabatnya seluruhnya. Di sini dijelaskan oleh beliau, alladzina yaqulun, orang-orang yang menyatakan innal islam dinul hadar, Islam itu adalah merupakan agama modern. Adapun kami fa'ala dini abaina, sementara kami ini tetap berada di atas agama nenek moyang kami. Ma nahnu ala dinil hadar, kami tidak berada di atas agama yang modern itu. Kami tidak berada di atas agama Islam maksudnya. Maka orang yang menyatakan seperti ini, itu orang yang menyatakan terang-terangan kami ini beragama dengan agama nenek moyang kami. Kami tidak beragama dengan agama modern, itu agama Islam maksudnya. Wa yaqulu ulama'ud dullal, dan berkatalah ulama'ud dullal mengomentari orang yang tadi menyatakan seperti tadi. Haulai muslimun, mereka adalah muslim. Itu dikatakan oleh ulama yang sesat tersebut, orang yang menyatakan kami ini berada di atas agama nenek moyang kami, kami tidak berada di atas agama Islam. Dikomentari oleh ulama udullal, mereka adalah orang-orang Islam. Liannahum yakuluna la ilaha illallah, karena mereka pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wahum yatabarra'una min dini Muhammadin, sementara mereka sendiri, yaitu Al-Bawadi tadi yang mengucapkan ana atau ma nahnu ala dinil hadar, kami tidak berada di atas agama Islam. Mereka ini berlepas diri dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulun hada dinul hadar, dan mereka menyatakan ini adalah agama modern. Perhatikan, ini ulama yang sesat. Menyatakan bahwasanya orang yang berlepas diri dari agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam difatwakan oleh mereka, mereka adalah orang-orang muslim. Sehingga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan, menutup risalahnya, wa ma ahsana ma qalahu wahidun minal bawadi. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya apa yang diucapkan oleh salah seorang dari bawadi, yaitu yang dihukumi oleh ulama udullal tersebut, mereka adalah muslim. Yaitu kata beliau di sini menjelaskan kisahnya tadi yang dibacakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, hadza a'rabiyyun jaa li darsi syekh. A'rabi ini, yaitu Arab Badui tersebut, datang li darsi syekh, untuk menghadiri dars dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Walamma 'arafa al-islam ma'rifatan sahihatan, ketika dirinya sudah mengenal Islam dengan pengetahuan yang benar. Islam adalah seperti ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, tidak seperti yang dijelaskan oleh ulama udullal tersebut. Ketika sudah mengenal Islam dengan pengetahuan yang benar, syahida ala nafsihi qabla an ya'rifa al-islam wa ala jama'atihi annahum kuffar. Dia bersaksi untuk dirinya, yaitu mempersaksikan dirinya sebelum tentunya mengenal Islam, dan bersaksi pula untuk jamaahnya, atas jamaahnya, annahum kuffar. Mereka seluruhnya adalah masih kafir. Berarti tidak seperti yang difatwakan oleh ulama udullal. Ulama udullal berfatwa mereka adalah muslim. Sementara dia ketika belajar tentang agama Islam dengan benar, menyaksikan, bersaksi untuk dirinya dan juga kaumnya, bahwasanya kami ini adalah masih orang-orang kafir. Demikian juga wasyahida annal mutawwi, yakni al-alim alladhi yakul innakum muslimun, annahu kafir. Dan juga dia bersaksi bahwasanya al-mutawwi, itu seorang alim yang menyatakan bahwasanya kalian adalah muslim, dipersaksikan oleh dirinya annahu kafirun, bahwasanya dia adalah orang yang kafir. Kenapa? Al-mutawwi atau alim tersebut dihukumi oleh badui tersebut padahal baru belajar agama Islam, mengenal Islam dengan benar. Karena kata beliau, li'annahu hakama liha'ula'il kuffar bil-islam wa ma aktsara asbahahu. Karena dia menghukumi mereka, itu orang-orang badui, menghukumi orang-orang badui yang masih kafir, dihukumi dengan al-islam, itu bil-islam, dihukumi sebagai muslimun. Ini ulama udullal yang menyatakan innakum muslimun, kalian adalah muslim, menghukumi orang-orang bawadi yang jelas-jelas berlepas diri dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma nahnu ala dinil hadar, kami tidak berada di atas agama Islam, itu agama yang modern menurut mereka, dihukumi oleh ulama udullal tersebut sebagai muslim. Sehingga bawadi ketika datang dan faham pada darasnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, menyatakan berarti kami ini masih kafir, dan mutawi itu alim tersebut juga kafir karena menghukumi kami masih sebagai muslim. Wa ma aktsara asbahahu, kata beliau, dan betapa banyaknya orang yang mirip dengan dia, itu dengan alim yang menyatakan badui itu adalah muslim. Banyak pada zaman-zaman sekarang mereka menganggap orang-orang yang kafir ini sebagai muslim yang dikemas dalam acara-acara yang mereka buat, seminar-seminar yang mereka buat. Ini menghukumi orang-orang yang jelas-jelas kafir sebagai muslim. Kemudian kata beliau, ghafarallahu lahu wa jazahullahu 'anil islam wal muslimin khairal jazai laqad bayyana wa waddaha rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, mengampuni beliau rahimahullah, dan membalas beliau rahimahullah atas jasanya kepada kaum muslimin dan juga kepada Islam ini dengan balasan yang sebaik-baiknya. Sungguh beliau rahimahullah telah bayyana wa waddaha, telah menjelaskan dengan sangat gamblang rahimahullahu ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita pelajari, berarti alhamdulillah kita juga bisa menyelesaikan beberapa risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil fawaid, faidah-faidah yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala, kemudian kita bisa mengamalkannya. Dan untuk gantinya kita menunggu, mudah-mudahan bisa cepat untuk terwujudkan itu ganti dari kitab yang pagi hari ini, karena sudah dibaca semuanya risalah yang ada dalam kitab kita ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.